Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali. Hub li akhika kama tuhibbu li nafsika. Hub, cintailah li akhika saudaramu. Kama tuhibbu, seperti engkau mencintai li nafsika, kepada dirimu sendiri. Ada dalam hadis Arba'in juga ada ya. Bagaimana itu hadisnya? Agak lupa lagi. Ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini juga sama ya. Apa yang diwasiatkan kepada Nabi, kepada Ali. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ya Ali, wahai Ali, utlub al-khaira, carilah kebaikan indah sobahil wujuh, di saat wajah sedang berseri, bersih. Sobahil wujuh, di saat wajah lagi semangat lah, begitu ya. Maksudnya mah. Wa akrim ad-daif, dan muliakanlah tamu. Fa innahu, karena sesungguhnya daif, idza nazala, apabila turun daif, biqaumin, ke suatu kaum, nazala, maka turun, ma'ahu, serta daif, apa rizquhu, rizqunya daif. Wa idzar tahala, dan apabila pergi daif, irtahala, maka pergi daif, bizunubi ahlil manzil, dengan membawa dosa-dosa ahli rumah. Fayulakti, lalu melemparkan daif terhadap zunub, fil bahri, ke lautan. Utlub al khair, carilah kebaikan pada saat sobahil wujuh. Saya lihat di kamu sobahil wujuh itu ya, pada saat berseri gitu. Apa ini maksudnya? Dan muliakanlah tamu. Ada sebuah hadis lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, kepada yaumil akhir, maka muliakanlah tamu. Muliakanlah tetangga dan tamu. Begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya tamu itu datang, itu dengan membawa rizkinya. Jadi kalau kita nyuguhin air, ngasih makan ke tamu, itu sesungguhnya, itu rizki tamu itu ya sudah disediakan begitu. Jadi jangan khawatir karena kedatangan tamu akan mengurangi rizki kita. Sama sekali tidak. Rizki datang, ya itu dengan rizkinya. Tamu datang itu ya dengan rizkinya. Dan tatkala tamu itu pamit, maka tamu tersebut itu akan membawa dosa-dosa ahli rumah. Lalu dosa tersebut akan dilemparkannya ke lautan. Jadi orang yang banyak tamunya itu adalah orang yang penuh berkah sebetulnya. Begitu. Makanya ada dalam keterangan lain bahwa rumah yang penuh dengan berkah adalah rumah yang banyak tamunya. Begitu. Makanya senang kalau kita banyak tamu. Alhamdulillah. Terkadang kita mah ada tamu, kamar di rumah dikunci cetrek. Begitu ya, gedor, assalamualaikum, assalamualaikum, gak dibuka-buka, padahal kedengeran dari dalam. Males banget, kelihatannya itu ada tamu itu. Padahal tidak semua tamu itu niatnya jelek. Ya meskipun ada tamu yang niatnya jelek. Begitu. Betul tidak hadirin? Jangan khawatir. Mereka datang itu tidak akan menghabiskan atau bahkan tidak akan mengurangi rizki yang ada pada diri kita. Mereka datang itu dengan membawa rizkinya kepada kita bahkan. Begitu kan? Kalau pulang mereka itu akan membawa dosa-dosa kita dan akan melemparkannya ke lautan. Begitu para hadirin. Makanya saya kalau ada tamu, apalagi tamunya itu para kiai, alhamdulillah penuh berkah itu. Datangnya saja ke rumah seorang kiai, seorang ulama, begitu kan, dengan menginjakkan kakinya saja itu sudah membawa barokah yang luar biasa. Begitu para hadirin. Ya. Nah, jadi ya itu bukan hanya kiai, siapapun yang namanya tamu wajib hukumnya kita muliakan. Minimal kalau lagi enggak saum kita suguhin minuman. Ya, kalau ada temannya kasih juga temannya. Begitu. Tapi kalau bisa ya ngasihnya itu ya orang tuanya dan yang bahasanya jelas. Jangan anak kecil yang masih cedal mempersilahkan minum kepada tamu. Mangga di eet. Lumayan ayat tai-tai. Maksudnya mah cai-cai gitu kan. Oh gitu ya. Dikasih ayat tai-tai anet. Maksudnya mah cai-cai hanet gitu. Hatur lumayan ayah cai-cai hanet. Karena ngomongnya pego jadi tai-tai anet. Kata tamu teh, di suguhan tai hanet. Parah. Begitu para hadirin. Jadi muliakan tamu itu. Ya Ali, wahai Ali. Lam tadkhul, tidak akan masuk siapa al malaikatu, malaikat baitan ke suatu rumah pihi yang di dalamnya tasawir, ada gambar-gambar. Atau tamasil, atau tamasil. Tamasil itu perumpamaan-perumpamaan, mungkin foto-foto ya. Au akin liwalidayhi, atau yang menyakiti ibu bapak. Au baitin, atau rumah layadhulu, yang tidak akan masuk hu kepada bait, yang tidak masuk hu kepada bait siapa doifun, tamu. Wah ini ngeri juga ini nih. Malaikat itu tidak akan masuk, yang di dalam rumah itu ada gambar-gambar. Sekarang mah hampir setiap rumah ada gambar. Ada foto. Ya foto keluarga begitu ya. Subhanallah, itu namanya apa? Malaikat rahmat. Lalu rumah yang di dalamnya akun wali walidain, atau rumah yang di yang tidak masuk tamu. Jadi tamu tidak diterima, begitu ya. Tamu tidak diterima. Jadi kalau ada tamu enggak dimasukin ke rumah, nah itu malaikat juga tidak akan masuk. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke suatu rumah yang mana di dalam rumah tersebut ada anjing dan ada gambar. Begitu. Nah, orang yang ngamalin ini ya apik. Saya pernah main ke rumah kiai ahli tasawuf. Beliau pesantrennya memang di pesantren yang khusus mengajarkan ilmu sufi, ilmu tasawuf. Memang beliau yang mengamalkan seperti itu sangat apik sekali. Rumahnya itu bersih. Jangankan dari gambar. TV-TV saja enggak ada. Nah, itu orang yang apik gitu. Bahkan beliau ini kan seorang kiai. Kiai terkenal lah. Beliau ini seorang kiai yang apik begitu, kiai yang, tapi beliau ini kalau ke pesantren kita, kita minta khutbah, kita minta kebarokahannya, dia enggak mau. Tapi kalau ke kampung sebelah, tetangga, itu namanya ada nama kampung Cigoak. Nah, di situ dia mau. Kita berkali-kali mendatangi beliau ya, meminta beliau untuk jadi khatib gitu. Karena sebetulnya rumah beliau dengan pesantren kita lebih dekat daripada ke kampung itu begitu. Tapi ke kita enggak mau, tapi kalau ke sana mau. Ternyata alasannya apa coba? Di pesantren kita pakai mic. Ngomongnya mic ini enggak boleh. Tapi kalau di kampung sana enggak pakai mic. Ya mungkin sebetulnya kalau ngomong mungkin bisa didiskusikan, tapi enggak tahu beliau enggak ngomong ke kita, tapi kalau ke sana ngomong berani, ke sini enggak berani mungkin atau enggak. Jadi intinya malah enggak mau saja, takut salah atau gimana. Beliau enggak mau karena apa? Karena khutbahnya pakai mic. Kalau di sana di Cigoak itu beliau enggak pakai mic. Begitu. Dan beliau sampaikan kepada DKM di sana, dipersilakan khutbahnya enggak pakai mic ya, beliau akhirnya. Nah, gitu. Nah, itu orang-orang yang apik tuh seperti itu. Jadi boro-boro ada apa yang kayak gambar-gambar kayak gitu. TV saja enggak ada. Luar biasa gitu ya. Kalau santri Mimho disuruh kayak gitu gimana nih kira-kira nih? Ah, jangan pakai TV. Bid'ah, jangan pakai laptop, jangan pakai komputer, bid'ah. Repot kalau segalanya dibid'ahin gitu ya. Nah, terus ya Ali, wahai Ali, isna al-ma'ruf walau ma'asuflah, isna kerjakanlah al-ma'ruf kebaikan walau ma'asuflah, dan meskipun serta orang yang suplah. Suplah itu orang bego, orang kolol, orang bodoh. Kola bertanya, siapa Aliun Ali? Wama suflah ya Rasulullah, wama, dan itu apa? Asuflah itu orang yang suflah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kola menjawab Nabi, alladzi, yaitu orang. Iza wu'iza, apabila diberi arahan, diberi pepatah, lam nyata azza, maka dia tidak mau menerima pepatah itu. Wa iza jazura, dan apabila dilarang, jangan kayak gitu, itu enggak baik. Lam yandajir, maka dia tidak menerima larangan itu, tidak mau menerima larangan itu. Walayubali, dan dia tidak peduli bima terhadap apa kolak yang dia katakan. Ngomong seenaknya. Wama, dan terhadap apa kilak yang diceritakan lahu kepadanya. Gak peduli apa yang dia omongin, gak peduli juga apa yang orang lain omongin. Itu namanya orang suflah. Jadi orang suflah itu adalah orang yang kalau dikasih pepatah ya, diajak benar, dikasih enggak mau ngikutin, enggak mau dengerin. Kalau dilarang jangan, itu teh jelek, jangan, itu teh salah, enggak mau ngikutin. Enggak peduli apa yang dia omongin, ngomong seenaknya udele dewe. Yang penting enak diinyong, enggak enak dikawon. Gak peduli omongan orang lain, gak dianggap. Nah, itu namanya orang yang suflah. Jadi orang yang suflah itu orang yang keras kepala, orang yang bego. Mungkin kita ngejebutnya bego ya, susah diatur itu bego. Kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Orang bego, orang tolol, orang dungu. Ah, susah dikasih tahu, enggak nurut. Nah, kata Rasul, wahai Ali, isna'il ma'ruf, berbuatlah baik engkau, walau ma'asyuflah, meskipun kepada orang yang kayak gitu tuh. Ya, jadi berbuat baik itu jangan pandang bulu, jangan hanya kepada teman dekat. Berbuat baik jangan hanya kepada orang yang kita senangi aja begitu. Kan kalau kita biasanya kan pilihan. Kalau dianya baik, biasanya kita baikin gitu kan. Kalau misalkan dianya enggak baik, susah, apalagi kalau melawan kita, nah biasanya kita enggak makruf kepada dia. Dan itu memang watak fitrah manusia rata-rata memang seperti itu. Tapi Rasul mengajarkan yang lain. Berbuat baik itu jangan pandang bulu. Jangan hanya kepada orang baik saja. Berbuat baik itu jangan hanya kepada teman dekat saja. Berbuat baik itu bukan hanya kepada saudara saja. Tapi berbuatlah baik meskipun kepada orang yang suflah. Kepada orang yang dungu, kepada orang yang bego, kepada orang yang susah diatur. Tetap engkau harus berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baiknya? Ya itu relatif macam-macam kan. Berbuat baik itu tidak mesti ya harus diberi materi saja. Tidak. Berbuat baik dengan ucapan. Berbuat baik dengan pepatah. Berbuat baik dengan kelakuan. Dan itu bisa. Begitu. Betul tidak hadirin? Jadi secara apa proporsional ya. Berbuat baik kepada orang itu secara proporsional. Apa itu proporsional? Tahu gak proporsional itu apa? Wah masa mahasiswa gak ngerti? Saya yang gak ngerti apa itu proporsional. Cuman sering dengar aja begitu. Jadi harus sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kalau dia butuhnya ini, buatlah kita kebaikan kepadanya dengan apa yang dia butuhkan. Dia butuhnya adalah ilmu. Ya, kita beri kemakrufan dengan ilmu yang ada pada diri kita. Dia butuhnya ini, ya kita beri kemakrufan dengan sekiranya yang kita berikan itu akan bermanfaat baginya. Kalau kita tidak memberikan apa yang dia inginkan, yang memang kalau kita berikan itu tidak baik baginya, itu pun masih sama, proporsional juga namanya. Begitu, kayak kita ngajarin anak, anak kita bawa pisau. Nah, anak itu akan, karena lagi main sama pisau, nyaman sama pisau. Kan begitu? Tapi kita sebagai orang tua kan khawatir, apalagi pisaunya tajam. Nah, jadi kalau misalkan kita ikuti keinginan anak untuk bermain pisau yang tajam itu dengan resiko dia akan luka karena kena pisau itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ma'ruf secara proporsional. Berbuat baik kepada anak secara proporsional, yaitu dengan meminta pisau tersebut supaya anak tidak luka. Dan itu lebih baik bagi anak daripada anak memang gak nangis pada waktu itu, lalu dia akan nangis dengan waktu yang lama karena tangannya terkena pisau itu. Begitu pala hadirin. Ya, jadi maksud ma'ruf di sini yaitu tergantung. Tergantung apa yang sekiranya baik yang bisa kita ma'rufi kepada orang yang seperti itu. Jelas tidak hadirin. Nah, terkadang orang tua kita memang salah kaprah dalam mendidik anak. Yang penting anak diem, yang penting anak happy, yang penting anak nyantai begitu ya. Tidak nangis, anak tidak... Sehingga keinginan anak yang padahal keinginan anak itu belum tentu baik selalu diturutin. Kalau sudah kebiasaan keinginan anak selalu diturutin, diturutin, diturutin. Akhirnya anak jadi manja pada suatu saat dia minta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang tuanya. Apa yang akan terjadi? Anak bisa-bisa nekat. Makanya jangan aneh kalau misalkan kita dengar di berita televisi ada anak membunuh orang tuanya. Ada anak menyiksa ibunya karena hanya gara-gara dia minta HP tapi tidak dibeliin sama orang tuanya. Minta motor gak dibeliin sama orang tuanya. Akhirnya anaknya nekat mau membunuh, mau menyiksa orang tuanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin itu adalah dari pendidikan yang salah. Awalnya dimanja, pengen ini dikasih, pengen ini dikasih, pengen ini dikasih. Akhirnya pada suatu saat dia ada dalam ketidakmampuan untuk memberi, itu yang akan terjadi. Atau orang tuanya sebetulnya selalu mampu, apapun yang diminta anak itu selalu bisa dia berikan. Tapi ternyata terkadang yang diberikan itu pun tidak, bukan sesuatu yang baik. Wah, minta dibeliin HP yang canggih. Akhirnya dibeliin karena kalau enggak dikasih kasihan anak katanya. Ternyata sudah punya HP. Wah, subhanallah, mainnya Facebookan terus. Anak udah dikasih HP, lihatnya kan anak, namanya juga anak kan penasaran. Dibuka-buka, ada apa saja ini. Wah, ini bagus, ini di-download-download. Dan lain sebagainya. Akhirnya anak itu terbawa pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Karena pengaruh dari apa yang dia miliki. Begitu pula hadirin. Ya, jadi terkadang memang banyak di antara kita yang salah untuk mendidik anak. Mengira anak akan bahagia dengan ini, anak akan senang dengan itu, padahal itu belum tentu baik untuk anak kita. Begitu pula hadirin. Isna'il ma'ruf. Berbuatlah baik, kata Rasul, meskipun itu kepada orang yang suflah, kepada orang yang bego, yang dungu, apalagi kepada anak sendiri, kan begitu. Jadi berilah kemakrufan dengan proporsional, sesuai dengan kebutuhan anak itu, sesuai dengan kebutuhan orang itu. Begitu pula hadirin. Sedikit lagi. Ya Aliyu, wahai Ali. Sodakoh tusir, adapun sodakoh secara sembunyi-sembunyi, tutfi'u itu bisa menghilangkan, bisa memadamkan. Sir, sodakoh tusir, godobar robbi terhadap marahnya Allah. Atajlibu, dan akan menarik sodakoh tusir al-barukata, kebarokahan. Warizqal katsir, dan rizki yang banyak. Wabakir, dan berpagi-pagilah engkau bisodakoti untuk sodakoh. Fa'inal bala'a, karena sesungguhnya belai yang zulu itu turun balai qoblal bukur, sebelum subuh. Sebelum pagi. Paturaddu, maka ditolak apa al-qada'u, qada' bil hawa'i, di awang-awang. Sodakoh sir, sodakoh secara sembunyi-sembunyi itu bisa tutfi'u, bisa memadamkan marahnya Allah. Bisa menarik rezeki, bisa menarik keberkahan, rizki yang banyak. Dan berpagi-pagilah engkau dalam bersedekah, karena sesungguhnya balai itu akan diturunkan pada waktu pagi. Sehingga pada saat kita bersedekah, sebagaimana dalam hadis yang lain dijelaskan, bahwa as-sedekah itu fa'ul bala. Sedekah itu akan menolak balai. Jadi kalau misalkan awalnya sudah dipastikan dalam lauhil mahfudz kita akan balai, kita akan celaka. Tapi dengan sedekah tersebut akhirnya balai tersebut terdafa, tertolak, diangkat lagi oleh Allah, oleh malaikat. Jadi enggak jadi balainya. Karena apa? Karena barokah daripada sedekah tersebut. Begitu para hadirin. Ya Ali, wahai Ali. Idza tasaddaqta, apabila engkau bersedekah. Fatasaddaq, maka bersedekahlah engkau bi ahsani ma, dengan sesuatu yang paling baik. Indaka, yang ada padamu. Fa inna shadaqata luqmatin. Karena sesungguhnya shadaqah satu suap min halalin dari yang halal. Ahabbu itu lebih disukai ilallah menurut Allah. Mimmi'ati misqalin daripada 100 misqal min haramin dari barang yang haram. Wa shadaqatu dan adapun shadaqah tuqdimuha yang kau serahkan shadaqah. Qabla mautika sebelum mautmu, afdalu itu lebih utama. Mimmi'ati misqalin daripada 100 misqal. Yatasaddaquna yang bersedekah ahli waris pihak terhadap mi'atu misqal ba'da mautika setelah mati engkau. Qala bersabda berfirman siapa Allah taala yauma yang zurul mar'u ma qaddamat yada. Titik. Ya begitu para hadirin ya. Jadi bersedekahlah engkau dari apa yang paling baik yang ada pada diri engkau. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan menurut riwayat dalam tafsir-tafsir. Itu dijelaskan yang dimaksud dengan birra itu adalah surga. Kalian tidak akan bisa mencapai surga sebelum kau mau untuk menyedekahkan, menginfakkan sesuatu yang baik yang pada yang ada pada diri engkau. Wah, itu subhanallah para hadirin, para sahabat begitu mendengar ayat tersebut berbondong-bondong kepada Rasul menyerahkan sedekahnya. Yang paling fenomenal itu adalah Abi Thalhah. Abi Thalhah punya tanah yang sangat luas, kebun yang ditumpuhi korma-korma yang sangat manis. Di antaranya korma Nabi itu yang ajwa itu namanya. Dan airnya itu sangat bersih dan jernih sehingga Rasul itu sering meminum dari minuman sumur yang ada di tanah Bairuha. Nilai ekonomisnya luar biasa. Itu tanah Bairuha itu luasnya sangat luas. Penghasilan dari tanah tersebut luar biasa. Namun Abu Thalhah tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk menyerahkan kepada Rasul. Ya Rasul, setelah aku mendengar ayat ini, lantana lulbir rohata tumfiku mima tohibun, saya ingin menyodakohkan, menginfakkan salah satu harta yang paling saya cintai, yaitu tanah Bairuha. Diserahkan kepada Rasul, lalu Rasul menyatakan kepada Thalhah bahwa harta engkau ini akan diganti oleh Allah nanti di surga dengan yang lebih baik. Dan akhirnya tanah Bairuha tersebut dibangun masjid oleh Nabi yang bernama Masjid Nabawi. Sampai sekarang Masjid Nabawi itu adalah tanah daripada tanahnya Abu Thalhah. Setelah turun ayat ini, lantana lul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Jadi yang harus kita sedekahin itu adalah yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi begitu. Ini mah ada kegiatan, ayo kita cari dana, ngedanus begitu kan. Sok buat ada dananya, buat hasil kita ini nyumbang pakaian bekas. Wah, pakaian dilihat dulu di lemari mana yang sudah enggak kepake, ini yang akan kita sedekahin gitu. Padahal kalau mau yang terbaik yang kita miliki, wah saya sangat suka ini nih. Nah, udahlah saya sedekahkan saja ahli surga itu. Ya, Terkadang kita sayang itu ada duit di kantong, ini pas kenceleng lewat ada 5 ribuan, ya sama ada ribuan. Bingung, ini yang saya masukin ini yang bawa golok atau yang pakai sorban bulat. Ya kan sayang kalau 5 ribu harus dikeluarin ke keropak, akhirnya yang 1 ribuan begitu kan. Ya itulah. Tapi enggak apa-apa. Itu pun alhamdulillah sudah mau sedekah gitu. Tapi kalau misalkan memang kita pengen surga, ya berilah apa yang paling kita cintai. Apa yang paling kita ahsan yang terbaik yang ada pada diri kita. Begitu. Lalu kata Rasul, sedekah Luqmah, memberikan sedekah satu suap dari hasil yang halal itu lebih baik menurut pandangan Allah daripada bersedekah 1 juta, 2 juta, 100 miskal tapi itu dari hasil yang haram. Begitu pula hadirin. Lalu bersedekah sebelum mati, yang diserahkan sebelum engkau mati itu lebih baik daripada sedekah yang kau setorkan, yang kau serahkan oleh ahli waris engkau setelah engkau mati. Begitu para hadirin. Jadi kalau ada kesempatan kita bisa bersedekah, ya sedekahlah sekarang. Jangan wasiat-wasiatan lah, repot nanti. Mending kalau wasiatnya jelas, ada tulisannya, disaksiin semua ahli waris. Gimana kalau misalkan kita wasiat yang ngedengar hanya 1-2 ahli waris, padahal ahli waris banyak. Kata yang lain, saya enggak dengar, saya enggak tahu. Akhirnya wasiatnya enggak dikasih, kan jadi recok. Terkadang suka jadi masalah kalau kita sedekah, yang sedekah tersebut itu diberikan itu setelah kita meninggal. Tidak ada masalahnya saja kurang begitu afdal, apalagi kalau ada masalah, apalagi kalau sampai enggak disampaikan wasiat yang meninggal itu, kan jadi bahaya, jadi fitnah. Jadi oleh karenanya ya lebih baik sekarang pada saat hidup, karena bersedekah pada saat hidup itu lebih utama daripada bersedekah setelah meninggal. Bagaimana sedekah setelah meninggal? Diserahkan oleh ahli waris. Begitu pula hadirin. Jelas tidak ini? Ah, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya cukup sekarang cukup? Cukup. Ada yang mau UAS juga? Hari Ahad masih UAS juga. Perasaan ngedengar UAS tiap hari enggak ada selesai. Yang ini datang Ustaz izin taklim. Kenapa? Mau UAS, katanya mau belajar ke kosan teman. Udah enggak apa-apa. Enggak lama datang lagi jebul, Ustaz izin mau ke mana UAS. Itu sebelum Ramadan tuh UAS. Bahkan dari bulan Rajab, UAS. Bulan Syaban datang lagi, Ustadz izin mau ngapain, UAS. Sekarang udah masuk bulan Ramadan, UAS. Masa hari Minggu masih ada juga UAS. Aduh, rajin banget ini UAS. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.